أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات أيها الإخوة والأخوات yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis Muawiyah An Muawiyah radhiyallahu anhu قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يا بدل وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم hatta ya'tiya amruah. Dari sahabat Muawiyah, Muawiyah yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan ayyul ihwah merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Betul, dahulu beliau adalah kafir, bahkan sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayahnya juga yaitu Abu Sufyan, ya. Bahkan Abu Sufyan, demikian juga Muawiyah, termasuk panglima perang dalam perang Uhud yang ingin mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balik hati manusia. Abu Sufyan, demikian juga Muawiyah, demikian juga ibunya yaitu Hindun, ya, yang dahulu begitu benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci setengah mati, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki agar mereka semuanya mendapatkan hidayah cahaya Islam. Ya, oleh karenanya, karena Muawiyah, demikian juga ayahnya Abu Sufyan adalah seorang sahabat Nabi, maka berlaku salah satu akidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban kita mencintai beliau karena beliau adalah bagian dari sahabat. Kewajiban bagi kita adalah mendoakan kebaikan untuk beliau. Tidak boleh bagi kita mencela beliau. Ini penting karena banyak sekali lisan-lisan, pena-pena dari musuh-musuh Islam yang menghina sahabat Sufyan, Abu Sufyan. Demikian juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka benci kepada kedua sahabat ini. Ya. Mereka mencela, menghina kedua sahabat ini. Padahal Muawiyah ya memiliki keutamaan-keutamaan. Cukuplah keutamaan Muawiyah bahwa beliau termasuk bagian dari kuttabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekretaris-sekretaris Nabi. Ya, beliau dimasukkan dalam kuttabun Nabi, yaitu sekretaris-sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekretaris dulu sudah ada, ya, Nabi SAW pun memiliki beberapa sekretaris, dan itu dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ada sebuah judul buku Kutabun Nabi, sekretaris-sekretaris Nabi. Salah satunya adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Intinya Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang sahabat yang mulia, wajib bagi kita mencintainya, wajib bagi kita mendoakan kebaikan untuknya, tidak boleh bagi kita mencelanya, walaupun pernah terlibat dalam fitnah peperangan bersama sahabat Ali bin Abi Thalib. Kewajiban bagi kita menghadapi pertikaian di antara para sahabat adalah tidak mengungkit-ungkit ya apa yang telah terjadi atau mencela salah satu di antara mereka. Kita katakan itu adalah sebuah tragedi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk sebuah hikmah, Ya, kewajiban bagi kita adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Tidak boleh mencela karena keterlibatan mereka dalam peperangan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Apabila disebut para sahabatku, maka tahanlah lisan-lisan kalian. Ya, nah banyak yang menghujat, "Oh, Muawiyah ya yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ini pemberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan sebagainya." Maka ini tidak diperkenankan. Sebagaimana kita juga enggak boleh mencela sahabat Ali, enggak boleh mencela Ummul Mukminin Aisyah atau Zubair atau Talhah yang terlibat dalam perang Siffin atau perang Jamal. Ya, kewajiban bagi kita adalah mencintai semua para sahabat. Apa yang telah terjadi, kita serahkan kepada Allah SWT. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah apa? Meneladani para sahabat, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, ya, tidak mencela para sahabat, itu kewajiban kita. Adapun pertikaian di antara mereka, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kesalahan mereka. Anggaplah salah satu di antara mereka salah, maka kesalahan mereka lebur dalam kebaikan-kebaikan mereka yang begitu banyak. Dan dalam kondisi seperti itu, seringkali ya kita menggunakan seperti Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabas." Apabila air itu lebih dari dua kullah, maka tidak najis. Artinya apa? Seperti lautan, walaupun terkena najis, tapi tidak merubah air laut menjadi najis. Kenapa? Karena air sucinya jauh lebih banyak daripada najisnya. Begitu pula, kebaikan-kebaikan para sahabat itu jauh lebih banyak daripada ketergelinciran mereka, daripada kesalahan-kesalahan mereka. Ya, sehingga kesalahan mereka lebur ya dalam kebaikan-kebaikan, lautan kebaikan mereka yang banyak. Ini penting kita ingatkan ya, karena banyak dalam buku-buku, bahkan dulu ya, saya ingat dulu ada dalam buku sejarah kita belajar dulu di SD ya, celaan-celaan kepada sahabat Muawiyah. Ya, maka ini tidak pantas dan tidak diperkenankan. Karena beliau adalah seorang sahabat. Ya. Cukuplah kebaikan beliau bahwa beliau adalah sekretaris Nabi, pernah berjumpa dengan Nabi, pernah bermakmum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sebuah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Taib. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau pernah mengatakan, bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakannya ini saat beliau berkhutbah di atas mimbar. Saat beliau berkhutbah di atas mimbar sebagai khutib. Dan ini menunjukkan semangatnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam menyebarkan ilmu. Karena kita tahu bahwa sebuah ilmu apabila disampaikan di atas mimbar, maka manfaatnya lebih banyak, lebih luas. Lebih luas. Ya, saat manusia pada berkumpul seperti pada khutbah Jumat atau khutbah Id dan sebagainya. Makanya perhatian bagi para khutib, ya, para dai, para muballigh yang diberi kesempatan untuk berkhutbah dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha atau khutbah Jumat, gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya untuk menjelaskan kepada umat masalah agama, mengajak umat ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu syar'i berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Suatu musibah pada zaman kita sekarang, banyak para khatib Jumat, khatib Idul Fitri, Idul Adha tidak menggunakan kesempatan baik tersebut dengan sebaik-baiknya. Mereka malah menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang disampaikan adalah berita-berita politik, yang disampaikan adalah hal-hal yang ya tidak bermanfaat. Bahkan yang sangat disayangkan, terkadang isinya malah sesat dan menyesatkan. Ya, maka ini sangat disayangkan sekali. Ya, padahal khutbah Jumat, khutbah Id ini kesempatan, mumpung banyak orang yang kumpul. Ngumpulkan orang itu kan susah juga. Ya, ngumpulkan orang itu susah. Apalagi kalau kumpul untuk mendengarkan pengajian, susah. Ya, dikasih undangan, dikasih makanan, belum tentu hadir. Beda kalau misalkan acara konser, misalkan. Ya, ada acara konser. Itu bayar pun orang pada datang. Antri, berjubel-jubel. Ya, atau ada pertandingan bola, orang akan antri. Ya, bahkan rela untuk apa? Membayar, walaupun mahal, walaupun jauh. Ya, semua itu mereka akan korbankan demi kesenangan apa? Dunia. Ya, demi kesenangan dunia. Baik, intinya sahabat Muawiyah di sini menyampaikan pada saat beliau apa? Khutbah di atas mimbar. Nah, beliau mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Karena beliau adalah seorang sahabat, murid dari madrasah sekolahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendengar secara langsung. Ya, maka ini bukti bahwasanya sahabat Muawiyah adalah sahabat. Ya, dan itu syaraf, keutamaan, kemuliaan bagi beliau. Ya. Apalagi lafaz sami'tu, ikhwan, dalam ilmu mustalah hadis, sami'tu itu termasuk ya lafaz yang paling tinggi dalam periwayatan hadis. Ya. Sami'tu itu kalau dalam ilmu mustalah hadis itu ini disebut dengan al-ada, ya, ketika periwayatan menyampaikan kepada orang lain itu ada beberapa lafaz, kadang sami'tu, kadang haddasani, gitu kan, kadang ahbaroni, kadang ahbarona, ya, kadang ajazana misalkan dan sebagainya. Tapi yang paling tinggi dalam ilmu mustalah hadis, lafaz ada, lafaz periwayatan yang paling tinggi adalah kalau dia menyampaikannya dengan lafaz apa? Sami'tu. Ya, itu faedah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli hadis seperti Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahlakir Rawi wa Adabis Sami', atau Al-Imam Ibnu Salah dalam Muqaddimah Ibnu Salah fi Ulumil Hadis, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nuhbatul Fikar, dan ulama-ulama ahli hadis yang lainnya. Ya, antum bisa baca dalam kitab-kitab mustalah hadis. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid-din." Ini yang menjadi pembahasan. Man? Man itu isim mausul, yang artinya siapa? Ya, siapapun. Di sini mencakup laki-laki maupun perempuan. Mencakup miskin maupun kaya. Mencakup orang Arab maupun orang Ajam. Mencakup orang yang berkulit putih maupun berkulit hitam. Karena man itu termasuk lafaz yang menunjukkan umum. Ya, lafaz yang menunjukkan umum. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ilmu usul fiqih atau ilmu bahasa. Ya. Waman wama tufidani ma'a tu'til umuma ya ukhayya fasma'a. Man, demikian juga ma, itu termasuk lafaz yang menunjukkan umum. Jadi umum, siapapun. Kecil, ya, muda, tua, miskin, kaya. Ya. Yuridillahu bihi khaira. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk dia. Untuk orang man tadi. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Khairan di situ juga nakirah yang menunjukkan umum. Mencakup khairan fid dunya wa khairan fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Karena di situ enggak disebutkan oleh Nabi man yuridillahu bi khairan fid dunya misalkan. Enggak pakai fid dunya kan? Ya, dibuang. Dan dalam kaidah hadful ma'mul yufidul umum. Kalau dibuang ma'mul, ya objeknya itu, maka itu menunjukkan umum. Menunjukkan umum. Berarti di sini umum, baik kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena kebaikan itu ada dua macam ya, kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Seperti dalam doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami hasanah, hasanah kebaikan di dunia. Ya, mencakup kebaikan di dunia itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu kebaikan di dunia. Rizki yang halal. Ya kan? Itu termasuk kebaikan di dunia. Apalagi? Ya. Kebahagiaan, ketenangan batin. Itu khair fid dunya, hasanah fid dunya. Ya. Kemudian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khair fid dunya atau hasanah fid dunya. Ya, diberi keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih jodoh, dikasih anak, dikasih istri, itu adalah khair fid dunya. Ya kan? Nah. Kemudian kebaikan di akhirat. Mencakup kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling puncak. Ya, karena kesuksesan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang paling puncak adalah kebahagiaan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka. Ya. Di antara hasanah juga atau khair fil akhirah juga yaitu bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia, bagi mereka adalah surga wa ziyada. Apa tafsirnya ziyada? Tambahan. Tambahan di situ maksudnya melihat Allah, an-nazar ila wajhillah yaumal qiyamah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang-orang yang beriman kelak pada hari akhir, pada hari kiamat, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tanpa ada yang menghalangi mereka. Mereka melihat langsung Rabb mereka yang selama di dunia ya mereka ibadahi, mereka agungkan. Kalau sekarang kita di dunia enggak bisa melihat Allah, tapi nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepadanya untuk bisa melihat dan memandang wajahnya. Makanya kita harus banyak bersemangat untuk beribadah dan berdoa. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan ya kerinduan bertemu denganmu. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Kebaikan di sini adalah mencakup kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Apa tandanya kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba? Yufaqihu fiddin. tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah Allah akan faqihkan dia dalam agama. Faqihkan artinya yufahimhu, Allah akan fahamkan. Makanya makna faqiha itu artinya apa? Fahima. Seperti fikih. Fikih itu secara bahasa artinya apa? Pemahaman. Allahumma faqihhu fiddin ay fahimhu. Ya. Demikian juga di dalam ayat ma nafqah. Ma nafqah ay ma nafham. Jadi arti yufaqihhu ay yufahimhu. Ya, memahamkannya. Fiddin, dalam agama. Dalam agama. Karena ad-din itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-amal. Ya, al-amal. Dan ini yang dimaksud. Ya. Amal. Seperti dalam ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, amal kalian, dan bagi kami adalah agama kami, amal kami. Ya. Demikian juga dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maksud din di situ adalah al-amal. Taip. Makna ad-din yang kedua adalah al-jaza. Al-jaza. Apa artinya al-jaza? Balasan. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja pada hari ad-din. Ad-din maksudnya al-jaza, hari pembalasan. Jadi ada dua makna ad-din. Makna yang pertama adalah al-amal dan makna yang kedua adalah al-jaza, pembalasan. Dan dua makna ini tergabung dalam peribahasa Arab kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Apapun yang kamu amalkan, kamu akan dibalas. Ya, kama tadinu yakni ta'malu. Tudanu ay tujza bihi. Apapun yang kamu lakukan, kamu akan dibalas. Ya, baik. Jadi yufaqihu fid-din, Allah akan fahamkan dia dalam agama. Dan ini mencakup ad-din di sini, ikhwan, mencakup masalah-masalah agama. Baik itu berkaitan dengan akidah, baik itu berkaitan dengan ibadah, baik itu berkaitan dengan akhlak. Jadi yufaqihu jangan dipahami masalah fikih saja dalam istilah mutaakhirin. Karena fikih itu memiliki dua makna. Makna yang pertama makna secara umum, yaitu agama secara luas. Akidah itu masuk fikih juga karena memahami agama. Ya, bahkan akidah atau tauhid itu menurut para ulama adalah al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Fikih yang besar. Makanya ada kitab yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, judulnya Kitab Al-Fiqhul Akbar, dan itu pembahasannya tentang tauhid. Ya, pembahasannya tentang tauhid. Taip. Makna fikih yang kedua ini yang masyhur dalam istilah orang belakangan. Ya. Seperti yang kita pahami dalam di ma'had misalkan ada pelajaran fikih. Maksudnya apa itu? Fikih yakni yang berkaitan dengan amal. Ya, yang berkaitan dengan amal. Akidah enggak masuk dalam pembahasan fikih itu. Ya. Yang dibahas masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, masalah nikah, masalah jual beli. Masalah akidah tidak dibahas dalam kitab fikih. Itu ada kitab sendiri, materi tersendiri. Karena menurut para ulama belakangan, mutaakhirin, fikih adalah apa? Apa? Ya, fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amal. Yang bersifat amal. Itu untuk mengeluarkan masalah-masalah i'tiqad, masalah-masalah akidah. Mereka tidak memasukkan itu dalam bidang fikih. Ya. Jadi fikih pembahasannya cuma hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, salat, puasa, zakat, nikah. Nah, itu amal. Adapun masalah-masalah akidah itu tidak dibahas dalam kitab fikih menurut istilah ahli fikih belakangan. Nah, yang dimaksud di dalam hadis Nabi ini fikih menurut apa? Menurut pemahaman umum atau pemahaman khusus? Pemahaman umum. Jadi fikih menurut ulama ussalaf mutaqaddimin dahulu maksudnya mencakup umum. Mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup akhlak, itu juga termasuk bagian apa? Al-fiqhu fiddin. Al-fiqhu fiddin. Jelas ya? Jadi makna hadis ini, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan untuknya dunia akhirat, tanda bahwa Allah SWT menghendaki baginya kebaikan. Jadi orang ada tandanya bahwa Allah itu menghendaki kebaikan untuk dia, itu ada tandanya. Tandanya apa? Allah fahamkan dia tentang agama. Allah mudahkan dia untuk belajar ilmu agama. Ya, mudah-mudahan kayak antum semuanya yang di sini ya diberi jalan oleh Allah SWT, diberi kemudahan oleh Allah SWT. Ya, kita berada di pesantren ini, masuk dalam bagian ini. Ini tanda bahwa Allah sedang menghendaki apa? Kebaikan untuk kita. Di saat banyak saudara-saudara kita tidak diberi kemudahan untuk belajar ilmu agama, Allah memilih kita, ya, jalan yang mulia ini, nikmat yang agung ini. Makanya, ikhwan, tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memilih kita dengan nikmat yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda bahwa dia menginginkan kebaikan untuk kita. Maka ini harus kita rawat. Harus kita jaga. Harus kita syukuri. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Jika kamu mendapatkan nikmat, jagalah nikmat tersebut. Karena sesungguhnya kemaksiatan akan mencabut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan balas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan, dengan dosa, sehingga akan menghilangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kita dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Apa kata Syekh Abdul Rahman Sa'di? I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilus syakka anka waddar. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, bahwa nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama adalah ilmu yang bermanfaat, yang menghilangkan kerancuan, ya, keraguan, dan menghilangkan penyakit, kotoran, noda dari hati manusia. Yakni penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menghilangkan dua penyakit, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Nah, jadi intinya tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah mudahkan dia untuk belajar ilmu agama, memahami ilmu agama. Mafhum dari hadis ini, apa mafhum itu? Pemahaman kebalikannya dari hadis ini, kalau ada seorang yang tidak diberi kemudahan oleh Allah memahami ilmu agama, tandanya bahwa Allah enggak menghendaki kebaikan untuk dia. Ya. Jadi hati-hati kalau kita dijauhkan dari majelis ilmu, kalau kita enggak dikasih semangat untuk belajar ilmu agama, jangan-jangan Allah enggak menghendaki kebaikan untuk kita. Ya, dan itu tanda bahaya. Alarm berbahaya bagi seorang hamba. Kalau Allah enggak menginginkan kebaikan untuk kita, itu tandanya ya Allah Subhanahu wa taala enggak sayang sama kita. Allah enggak menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, dan itu kerugian dan bencana. Selanjutnya, wa innama ana qasimun. Sesungguhnya saya adalah qasim, pembagi. Wallahu yu'ti, Allah lah yang menganugerahkan. Apa hubungannya dengan sebelumnya? Hubungan sebelumnya, ayyuhal ihwa, bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu itu anugerah dari Allah. Allah yang memberikan anugerah ilmu kepada hamba-hambanya. Allah yang membagi-bagikan ilmu kepada hambanya. Makanya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kunci yang paling utama adalah mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merengeklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta. Berdoa. Ya, karena yang bagi ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya ilmu. Kalau kita ingin ilmu, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Allah enggak mengatakan, wahai Muhammad mintalah tambahan ya harta, mintalah tambahan jabatan tahta, mintalah tambahan ya istri, mintalah tambahan anak. Enggak. Allah enggak mengatakan seperti itu. Allah memerintahkan untuk minta tambahan apa? Ilmu. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi setiap hari subhanallah, ini doa yang sangat utama ya. Setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tambahan ilmu. Praktek dari ayat yang mulia ini. Beliau mengamalkan perintah Allah sehingga setiap hari beliau berdoa dengan doa yang sangat agung. Yang ini tidak boleh untuk kita lupakan, terutama bagi antum kita semuanya para penuntut ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Minta. Ini Nabi loh, padahal sudah paling banyak ilmunya, paling tinggi ilmunya, tapi beliau tetap minta tambahan ilmu. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah, dan akan senantiasa umat ini tegak di atas ya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Ya, tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan at-ta'ifatul mansurah, golongan yang akan ditolong oleh Allah. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dan itu pasti akan ada pada umat ini. Ya, pasti akan ada pada umat ini sekelompok orang yang tegar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak orang yang mencela mereka, walaupun banyak orang yang memusuhi mereka, walaupun banyak orang yang menghina mereka, walaupun banyak orang yang menggelari mereka dengan gelar-gelar yang melarikan, dibilang radikal, dibilang teroris, dibilang kampungan, kolot, kuno, kebanjiran ya, dan sebagainya, mereka tetap apa? Tegar. Mereka tetap kuat ya, tidak menggoyahkan mereka apa itu ya, omongan-omongan masyarakat tersebut ya, mereka tetap tegar karena yang mereka cari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bukan keridhoan manusia. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil faedah yang pertama, bolehnya menyampaikan hadis di atas mimbar, karena Muawiyah menyampaikan hadis ini di atas mimbar. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, semangatnya Muawiyah dalam menyebarkan apa? Ilmu. Karena beliau menyampaikannya di atas mimbar. Ya, dan seorang apabila menyampaikan di atas mimbar, maka faedahnya, manfaatnya akan lebih luas. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah tanda kebaikan seorang hamba. Ya, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba tatkala dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Maka ini keutamaan bagi kita untuk belajar ilmu agama. Karena itu tanda bahwa Allah menghendaki apa? Kebaikan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah penetapan iradah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu punya sifat apa? Iradah. Punya keinginan. Ya. Baik keinginan yang bersifat kauniyah maupun yang bersifat syar'iyah. Karena iradah ada dua macam, al-iradah al-qauniyah dan al-iradah syar'iyah. Iradah qauniyah itu yang bermakna masyiah, adapun iradah syar'iyah itu yang bermakna mahabbah, cinta. Ya, makanya tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dicintai. Ya, pasti dicintai. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya iblis misalkan. Tapi apakah berarti Allah mencintai iblis? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menghendaki penciptaan neraka. Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya? Tidak. Jadi bedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah, dan itu pembahasannya dalam ilmu akidah, pembahasan tentang takdir biasanya. Taip, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membagi-bagikan kepada hambanya. Maka bagi seorang hamba apabila meminta ilmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ya, selamat dari kesesatan dan selamat dari siksaan neraka, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dan menarik ayol ehwah, ta'ifah mansurah ini atau ashabul hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW setelah menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Hubungannya apa? Bahwa ya, ashabul hadis atau at-ta'ifatul mansurah, al-firqatun najiyah, mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian kepada apa? Ilmu. Maka kalau kita ingin untuk menjadi al-firqatun najiyah, untuk menjadi at-ta'ifatul mansurah, ya, untuk menjadi ashabul hadis seperti yang disebutkan oleh Nabi, yaitu orang-orang yang tegar, orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran, maka kuncinya adalah ilmu. Dan itu penting, ikhwan. Kunci istiqamah yang paling penting adalah ilmu. Terutama zaman sekarang ini. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu, maka antum akan kehilangan istiqamah. Karena fitnah ya pada zaman kita sekarang sangat dahsyat. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu, ilmu agama, maka kita akan terjatuh ya dalam fitnah-fitnah tersebut. Makanya hendaknya bagi kita semangat untuk belajar ilmu agama sehingga menjadi benteng yang kokoh bagi kita untuk menghadapi fitnah-fitnah pada zaman kita sekarang. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, Ustaz, mengapa sholat 50 waktu dalam sehari bisa menjadi 5 waktu saja dalam sehari? Mengapa? Karena keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama hambanya. Ya. Sayang kepada hambanya, terutama kepada umat Islam. Makanya dalam kisah Isra Mi'raj itu kan awalnya 50, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bilang, "Wahai Muhammad, balik lagi ke Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Saya sudah pengalaman dengan Bani Israel. Mereka yang lebih kuat saja daripada umatmu, gak kuat ya kalau segitu itu. Apalagi umatmu, loyo-loyo gitu, males-males." Ya. Dan benar. Sekarang setelah 50 di korting jadi 5 saja, masih banyak yang meninggalkan. Betul apa enggak? Masih banyak yang meninggalkan. Antum lihat kalau misalkan lagi di pesawat atau di kereta gitu ya. Coba yang sholat cuma berapa? Bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Sehat saja belum tentu sholat. Apalagi kalau safar atau sakit. Wah, itu alasan itu buat mereka. Ya, udzur katanya. Udzur enggak sholat. Padahal enggak ada. Yang ada itu keringanan. Sholat tetap ada. Bukan berarti gugur. Nah, jadi ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan menunjukkan kepada kita juga, ikhwan, yang tadinya 50 jadi 5 itu menunjukkan Allah cinta banget sama sholat. Sampai-sampai pertama kali diwajibkan adalah 50. Itu menunjukkan apa? Allah cinta banget sama yang namanya ibadah sholat ini. Ustaz, Anda mau bertanya, apa hukum menggunakan peci yang berbentuk seperti topi yang akhir-akhir ini viral digunakan oleh para santri? Viral. Mana, mana yang topi yang mana? Yang mana? Semuanya pada ngaku. Mana yang viral? Tuh, enggak ada yang ngaku viral. Yang dimaksud yang peci yang berbentuk topi. Seperti apa? Intinya, ikhwan, kaidah kita, hukum asal masalah pakaian adalah apa? Boleh. Antum pegang kaidah. Kalau satu persatu, ya, kita kurang tahu nanti modelnya bagaimana, modelnya bagaimana. Antum pegang kaidah. Makanya di sini penting bagi para penuntut ilmu adalah belajar kaidah. Hukum asal masalah makanan. Ya, ini pikirannya makanan melulu nih. Hukum asal masalah pakaian adalah apa? Boleh. Mau peci model songkok nasional, mau yang putih, nah, kayak saya ini misalkan, atau yang gimana? Ya, yang model ini tadi yang topi misalkan. Hukum asalnya adalah apa? Boleh. Seperti pakaian yang lain. Hukum asalnya mau pakai jubah, mau pakai gamis, mau pakai baju takwa, ya, mau baju batik, ya, hukum asalnya apa? Boleh. Tidak boleh kita melarang atau mengatakan, oh ini enggak boleh, kecuali kalau antum memiliki dalil. Kalau antum punya dalil yang melarang, misalkan sutra enggak boleh karena ada larangannya, ada hadis yang melarang. Selagi tidak ada dalil, maka tidak boleh antum melarang. Ya, tidak boleh antum melarang. Jadi hukum asalnya adalah apa? Boleh. Ya, siapa yang melarang, maka dia yang dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Ya. Seperti itu juga dalam masalah makanan. Ya, masalah makanan. Siapa yang mengharamkan, dia yang dituntut. Seperti dulu misalkan ada yang mengatakan ayam itu haram. Misalkan. Nah, dia dituntut. Mana dalil yang mengatakan ayam itu haram? Kalau ada yang bilang kopi halal, kopi haram, dia dituntut. Dulu awal munculnya kopi, ada yang mengharamkan. Ya, dianggap khamr katanya. Ya, memabukkan. Ya, maka kita tuntut. Siapa yang mengatakan haram, tunjukkan mana dalilnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, katakanlah, bawakan kepada kita dalilnya jika kalian memang jujur. Ya. Anda punya saudara atlet sepak bola. Yang saya tanyakan, apakah Anda boleh memanfaatkan hasil gajinya? Karena Anda pernah dengar dari salah seorang ustadz bahwa itu haram. Bola itu, sepak bola itu terbagi menjadi dua. Sepak bola yang, ya, apa namanya, tidak mengandung unsur keharaman, maka boleh-boleh saja. Karena itu hukum asal permainan, hukum asal olahraga adalah boleh. Selama menutup aurat, ya, kemudian tidak ada perjudian, kemudian apalagi tidak melalaikan kita dari kewajiban, maka hukum asalnya apa? Boleh. Ya, dan itu yang difatwakan oleh para ulama, semisal Syekh Ibrahim Muhammad bin Ibrahim, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang kedua, sepak bola yang mengandung unsur keharaman. Ada judinya. Kan ada kadang main bola itu ada perjudiannya, pertandingan. Nah, ada judinya. Ya, ada juga kadang tawuran, ya, nah, kayak liga-liga Indonesia sering tengkar, ya kan? tawuran antara Persija dengan Persib misalnya. Ya. Ini pengamat bola nih jadinya bahas bola. Taib. Intinya ikhwan, intinya adalah bahwa gaji sepak bola itu diperinci. Jadi tidak bisa dihukumi mutlak haram, tidak bisa dihukumi mutlak halal. Lihat apakah itu mengandung unsur keharaman apa tidak. Kalau misalkan perjudian, misalkan ada sepak bola, ada perjudinya, haram. Haramnya bukan karena sepak bolanya, tapi karena judinya. Gitulah. Jelas ya? Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.